dirimu. Oh sungguh kecewa saat malam pertamaku. Ternyata dirimu sudah tak orisini lagi.

kita bertemu lagi. Mungkin ini semua kehendak yang kuasa. Tahun-tahun namanya, kini engkau datang kembali lagi. Maafkan aku tak bisa bersamamu. Mengapa dulu kau tinggalkan aku? Hatiku sangat kau tinggalkanku, hati tak menentu. Biarlah semua jadi mimpi semata. Andaikan aku bisa merubah semua rasa hatiku, tapi tak semudah itu. Menghabuskan cintaku padamu. biarkan cinta ini ku simpan sampai nafasku berhenti, namun hidup terus berjalan walau tanpamu. Pernah lepas oleh waktu, ingin diriku memeluk dirimu. Sungguh aku rindu. Yang paling sempurna, maafkan.

gelisah hati tak menentu. Di saat ku urai dosaku, aku bersiku di hadapmu, curahkan hati ini kepadamu. Sesak dada menangis pilu, diriku yang berlumur dosa. Jauh darimu, ampunilah semua dosa-dosaku yang tak pernah ingat kepadamu. Bye.